yudhiruhu ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman mazidah. Amma ba'du, faqala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, wal imanu katsiran ma ya'ti fil qur'ani wa yuradu bihi al ma'na lughawi, wa katsiran ma ya'ti fil qur'ani wa yuradu bihi asy-syar'i, mislu al fadhi al ukhra qas-salati fa innaha ya'ti wa yuradu biha al ma'na lughawi. As-salatu al lughawiyatu wa hiya ad-du'a'u wa tana'u, wa ta'ti wa yuradu biha as-salatu wal ma'rufatu. Wa mimma dhakarahu ba'du ahli al-ilmi al-muhaqqiqina anna al-imana al-lughawiyya fil Qur'ani kathiran ma yu'adda billami ka qawlihi subhanallahu wa ta'ala, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqina, wa qawlihi subhanahu wa ta'ala fa amana lahu lut wa nahwi dhalik. Wal imanu asy-syar'i al-manqulu an aslihi al-lughawi alladhi yuradu bihi al-amalu wal qawlu wal i'tiqadu, hada yu'adda kathiran bil ba'i. Aman ar-rasul bima unzila bi ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ila akhiril ayati. Wa qalu subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa nahwa dhalik min al-ayati. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadzal imanu qawlun wa 'amalun wa 'iqadun wa yuradu bihi taratul taratan wa yuradu bihi taratal i'tiqadati al-i'tiqadatu al-batinatu wa huwa alladhi yunasibu al-martabata al-thaniyata li'anna al-martabata al-ula hiya al-islamu wa hiya ma yashmulul amala yashmalu amala al-zahira kama jaa fi hadithi Jibrila faqad jaa fi ba'di turukihi annahu dhakara sallallahu alaihi wa sallama li Jibrila alaihi salam anna minal islami ba'dal hajji al-gusla ba'dal hajji kok isim anna mu'akhor al-gusla ya ini ya. Jadi takdirnya anna al-gusla minal janabati minal islami ba'dal hajji anna minal islami ba'dal haji al-gusla minal janabati wa minhu adhikru wa nahwi dhalik wa mima huwa min jinsil a'mali al-dhahirati wa amma al-imanu fahuwa al-aqaidu al-batinatu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhiri wa bil qadari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syekh Saleh Al-Syekh melanjutkan di halaman 163 ini masih dari syarah atau penjelasan martabatul iman. Al-iman katsiran ma ya'ti fil Qur'an, iman itu banyak ya. ayat-ayat mengenai iman banyak di Al-Qur'an, wa yuradu bihi al-ma'na al-lughawi. Nah, itu banyak juga yang dimaksudkan iman itu adalah maknanya makna secara bahasa. Apa kemarin makna secara bahasa? At-tasdiq. Itu membenarkan. Wa katsiran ma ya'ti fil Qur'an wa yuradu bihi asy-syar'i. Nah, juga banyak terdapat lafaz-lafaz iman di Al-Qur'an, namun yang dimaksud di situ adalah lafaz syar'i, yaitu iman maksudnya adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Mislul alfadhi al-ukhra. Semisal lafaz-lafaz yang lain. Lafaz-lafaz yang lain selain iman, ada yang diinginkan makna lugawi, ada yang diinginkan makna syar'i. Qas-shalati fa innaha ta'ti wa yuradu biha al-ma'na al-lugawi. Semisal salat, dia datang dengan lafaz-lafaznya yang dimaksud terkadang dengannya adalah makna lugawi. Ya, makna lugawi. Inna salataka sakanulahum. Khud min amwalihim shadaqatan. Kan begitu kata Allah. Ambillah dari mereka zakat yang akan mensucikan mereka, sampai Allah sebutkan wa sholli alaihim, dan sholli alaihim. Apa maksudnya? Doakanlah mereka. Jadi disyariatkannya doa amil terhadap si muzakki. Kenapa demikian? Inna sholataka sakanulahum. Sesungguhnya sholat engkau wahai Nabi kepada mereka, artinya doa engkau kepada mereka, itu menenteramkan mereka. Nah, ini terkadang datang dalam makna bahasa. Ya, apa makna secara bahasa sholat? Doa wasana, doa dan pujian. Wa ta'ti wa yuradu biha as-salatu al-ma'rufatu. Nah, lafaz-lafaz sholat juga termasuk, masuk di apa, terdapat di Al-Quran, namun yang diinginkan adalah makna syar'i, ya, yaitu sholat yang kita kenal. Ketika orang kafir di neraka Saqar mengatakan qalu lam nakum minal musallin, itu bukan makna kami enggak pernah berdoa, kami tidak mengerjakan sholat yang kita kenal, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Baik. Wa mimma dzakarahu ba'du ahli ilmi al-muhaqqiqin, dan diantara yang disebutkan oleh sebagian para ulama ahli para muhaqqiq, annal imana al-lughawiyya fil qur'ani katsiran ma yu'adda billam, bahwa iman dia, kalau dia iman itu secara bahasa berarti maknanya apa? Atas diqa, itu dibedakan oleh Allah di Al-Qur'an muta'addinya dengan huruf apa. Nah, yu'adda dia dimuta'addikan dengan huruf lam. Kan kalau yang man kana yu'minu billahi, berarti itu iman maknanya apa? Syar'i, yang muta'adi dengan huruf ba. Man amana billahi wal yawmil akhir, berarti itu maknanya syar'i. Jadi terangnya, gampangnya itu, kapan kita membedakan iman makna lugawi dan makna syar'i? Kalau muta'adi dengan huruf lam, maknanya lugawi. Kalau muta'adi dengan huruf ba, berarti maknanya asy-syar'i. Apa makna lugawi? At-tasdiq. Apa makna asy-syar'i? Ya, iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya. Baik. Ka qaulihi ta'ala wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Lihat, perhatikan nih perkataan anak-anaknya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mereka ya berupaya untuk menzalimi Nabi Yusuf dengan ditinggal di sumur. Ya, mereka membawa apa namanya? Bidamin kadzib. Ya. Waja'u, ya. Mereka datang dengan membawa gamisnya Yusuf, ya. Bidamin kadzib, dengan darah palsu. Ya. Baik. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Ya'qub, kepada bapak mereka, "Wa ma anta bimu'minin lana." Dan engkau pasti tidak beriman pada kami. Apa maksudnya? Atas deh. Pasti engkau tidak membenarkan kami. Ya, walau kunna shadiqin, walaupun kami benar. Tahu dari mana kita ini makna atas deh? Lihat mutaadinya dengan huruf lam. Wa qauluhu ta'ala, wa qaulihi ta'ala, fa amana lahu Lut. Maka Lut mengimaninya. Apa maksudnya? Membenarkannya. Taib, membenarkannya. Wa nahu dzalik. Dan yang semisal, ya. Al imanu asyari al mankulu an aslihi al lugawi alladhi yuradu bihi al amal wal qaul wal i'tiqad hadza yu'addu katsiran bil ba. Waalaikumsalam. Sedangkan iman yang maknanya syar'i yang dikutip dari aslinya secara lugah itu yang dimaksud, namun yang dimaksud dengannya adalah dengan al-amal, al-qaul, al-i'tiqad, itu dimuta'addikan kebanyakan dengan huruf ba. Amana billah. Ya. Taib man kana yu'minu billah. Billah dengan huruf ba. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Perhatikan, rasul beriman bima dengan ba, bukan dengan lima. Ya, kalau lima berarti maknanya membenarkan. Namun ini bima, rasul mengimani ya dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Begitu juga kaum mukminun, kullun amana billah. Perhatikan, semuanya rasul dan kaum mukminun mereka beriman pada Allah. Ya, beriman pada Allah maksudnya apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, mereka beriman pada Allah, malaikatnya, wa kutubihi wa rusulih, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya, kita tidak membedakan salah seorang pun dari rasul-rasul. Kita imani Musa, kita imani Isa, kita imani Nabi Muhammad SAW, kita imani. Adapun Yahudi, mereka mengingkari ya rasul-rasul, hanya Nabi Musa aja misalkan. Ya, ila akhiril ayah. Wa qala subhanahu fa in amanu bimitsli, dengan huruf ba. Jika mereka beriman seperti imannya ma'amantum bih, seandainya mereka orang kafir itu beriman seperti berimannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadau, maka tentulah mereka ya mendapat hidayah. Wa nahu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya, kaqaulihi ta'ala, wa may yakfur billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Jadi wadih ya, jelas ya. Nah, jadi kalau iman yang maknanya lugatan at-tasdik itu muta'adi dengan huruf lam. Kalau iman maknanya asy-syar'i al-amal al-qaul al-i'tiqad, itu muta'adi dengan huruf ba. Ya. Maka keliru sekte-sekte yang mendefinisikan iman itu dengan makna lugawi. Semisal kaum Asy'ariyah, haulai mereka itu mendefinisikan iman, yu'arifuna al-iman, itu maknanya apa? Lugatan at-tasdiq. Keliru. Ya, makna lugah dibawa kepada makna syar'i. Nah, itu keliru. Nah, kemudian kata Syekh, hadal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman inilah ucapan, amalan, dan keyakinan. Ini penting ya. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Artinya, iman itu mesti ada ucapan. Dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau enggak mau ucap, Abu Thalib membenarkan, meyakini. Tapi dia enggak mau ucap. Ya. Bahkan orang munafik beramal, sholat bareng Nabi, namun enggak mau ya, berucap juga mengucap ya, namun enggak ada keyakinan. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Lihat mereka bersaksi, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Namun Allah mempersaksikan munafik berdusta. Kenapa? Karena enggak ada i'tiqad. Enggak ada amal juga bukan iman. Maka mesti tiga komponen ini. Ya. Baik. Nah, begitu juga berarti apabila amalan dia, keyakinan dia, ucapan dia itu adalah hal-hal yang berbenturan dengan iman atau yang menafikan keimanan, alias ucapan dia ucapan pembatal keimanan, amalan dia amalan pembatal keimanan, keyakinan dia keyakinan pembatal keimanan, maka hilang imannya. Ya, hilang imannya. Inilah makna bahwasanya salaf mengatakan iman qaulun wa amalun. Kemarin sudah disebutkan ya, dicukupkan qaulun wa amalun aja, enggak perlu i'tiqadun. Karena itu sudah include kata Ibnu Taimiyah, qaulul lisan wa qaulul qalb. Amal jawarih, amal qalb. Ya, ucapan lisan, ucapan qalbu. Amalan anggota badan, amalan qalbu. Nah. Jadi keliru itu sekte-sekte yang mengatakan sebagaimana Jahmiyah enggak ada ucapan, enggak ada amal, enggak ada keyakinan, enggak apa-apa. Ya. Yang penting ada ma'rifah di hati. Itu sekte Jahmiyah itu. Ya, sekte Jahmiyah. Nah, ada juga orang yang mengatakan begini. Kan saya sudah mengatakan iman, qaulun wa amalun wa i'tiqadun, berarti selaras dengan salaf dong. Oh iya. Berarti dia terkena virus irja gak? Enggak. Kenapa? Karena para ulama di antara Al-Barbahari di Syarh Sunnah, Imam Ahmad di Usul Sunnah mengatakan man qala bi annal man qala, barang siapa yang mengatakan al-iman itu qaulun wa amalun faqad bari'a minal irja min awalihi ila akhirih. Siapa yang mengatakan iman, ucapan dan amalan, berarti dia terlepas, berbebas, telah berlepas diri dari irja, dari paham kaum murjiah dari awal sampai akhir. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, maksudnya ialah yang komitmen dengan iman dan amalan adalah iman dan amalan, apa namanya? Ucapan dan amalan adalah iman. Nah, adapun orang-orang murjiah yang mengatakan dia mengucapkan iman itu qaulun wa amalun. Namun ketika ada orang yang qaulunnya, ucapannya itu bertabrakan dengan iman atau pembatal keimanan, disebut juga orang tersebut tetap beriman. Apa ini yang dimaksud ucapan Barbahari dan Imam Ahmad? Enggak, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, summa ba'da dzalika hum yata'abun. Ya, ketika saya ditanya, mereka ini kan yang kita sebut sebagai irja, berpendapat iman, qaulun wa amalun juga, kok kita ponis mereka sebagai murji'ah? Iya, mereka ngucap itu, setelah itu mereka main-main. Main-mainnya gimana? Nah, contoh yang di Indonesia, Ade Armando, Abu Janda, itu ucapannya ucapan bukan keimanan. Al-Quran perlu direvisi, sholat gak wajib, menghina Allah, menghina Quran, udah kufur ucapannya, lewat ucapannya. Namun apa kata mereka ini yang ngaku-ngaku sebagai alusunah dengan tameng, kita kan juga mengucapkan iman, qaulun wa amalun. Apa? Ada Armando, oh enggak kafir, mesti tegak hujah dulu, ada syubhat di kepalanya. Ya seluruh orang kafir, kekafirannya karena ada syubhat. Enggak ada orang kafir itu yang enggak ada syubhat, syubhat semua. Hatta Nasrani sekalipun, musyrikin Quraisy punya syubhat. Kenapa mereka menyembah berhala? Kata mereka, haulai syufa'una indallah. Kan mereka pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Kok kamu nyembah mereka? Mana buduhum illa liyukarrimuna ilallahi zulfa. Kita enggak beribadah kok pada dia, melainkan agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu syubhat. Ya. Taibarakallahu fikum. Adapun tegak hujah itu menurut lajnah da'imah dan para ulama, itu kalau mau dihukum mati, dikasih waktu 3 hari bertobat. Kalau hujah ya sudah turun dengan Al-Quran, dengan diutusnya Nabi. Ya kita belajar buku ini di Usul Salasah. Enggak usah 114 surat satu Al-Quran. Kata Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdullah apa? La ma'anzallahu hujatan li khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah enggak menurunkan ya hujah kepada hamba-hambanya kecuali surat Al-Asr aja, itu udah cukup, apalagi dengan 114 surat yang ada di Al-Quran dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallahu fikum. Wa yuradu bihi taratan al-i'tiqadatu. Al-i'tiqadatu tadi Syekh Abdul Majid bacanya al-i'tiqadati ya. Al-i'tiqadatu adalah naibul fa'il dari yuradu. Dan yang dimaksud terkadang dengan iman itu adalah keyakinan al-batinah yang ada di kalbu. Wa huwa alladhi yunasibu martabal iman al-martabata ats-tsaniyah. Inilah yang selaras dengan tingkatan kedua ini. Karena kalau rukun iman itu amalan batin semua, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, yaumil akhir, beriman pada takdir. Kalau rukun Islam itu amalan zahir semua, syahadat la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Li'annal martabatal ula, karena tingkatan yang pertama dalam agama ini hiyal Islamu wa hiya ma yasmalu al amala zahira. Itu adalah rukun yang mencakup amal-amal zahir yang lahiriah. Kama ja'a fi hadis Jibril, sebagaimana terdapat keterangan dalam hadis Jibril, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Faqad ja'a fi ba'di turuqihi, ya, telah terdapat riwayat dalam sebagian jalan-jalan riwayat tadi, masih di hadis Jibril tadi, annahu dzakara li Jibrila, bahwa beliau alaihi salatu wasalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasalam bersabda kepada Jibril, anna minal islami ba'dal haji al-ghusla minal janabati. Al-ghusla isim anna muakhar. Bahwa di antara rukun Islam setelah haji adalah mandi janabah. Lihat di footnote. Ya, ini riwayat yang lain nih. Ya, riwayat yang lain dari hadis, masih dari hadis Ibnu Umar, jalan yang lain. Hadis Jibril juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Famal Islam? Apa itu Islam?" Qala, ya, Nabi bersabda Islam itu adalah iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjul bait wa shaumu syahri Ramadan wal iktisal minal janabah. Ya. Islam itu adalah engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, puasa di bulan Ramadan, dan mandi dari janabah. Ya. Mandi dari janabah. Dan mandi janabah ini ikhwah bukan amalan yang baru dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum beliau, janabah ini sudah masyru'. Bahkan orang kafir jahiliyah, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di kitab Kasfus Syubuhat beliau, dengan mengutip dari buku-buku tarikh, bahwa orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka junub habis berhubungan badan dengan istrinya, mereka enggak mau dekat Ka'bah. Kenapa? Belum mandi junub. Belum mandi junub. Ya. Mereka mau memuliakan Ka'bah. Ya. Mereka memuliakan Ka'bah. Mereka tahu Ka'bah Baitullah. Ketika Raja Abraha nyerang, mereka menyerahkan urusan Ka'bah kepada Rabbul Ka'bah. Ya, makanya Allah firmankan, "Falyabudu Rabb hadzal bait." Kalau begitu ya sembahlah Rabb Baitullah ini, Ka'bah. Ya, barakallahu fik. Ya. Baik, di antara rukun Islam setelah haji al-ghusla. Ya. Kalau mandi itu pakai domah lainnya. Tapi kalau membasuh, ya, mencuci fathah, goslu. Itu dijelaskan oleh Kiai Haji Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Kasyifatus Syaja, syarah dari Safina. Ya. Wa minhu adz-dzikru. Di antara makna Islam adalah zikir, amalan zahir. Ya, wa nahu dzalika min, ya, mimma huwa min jinsil a'mal adz-dzahir. Adz-dzahirah, di antaranya dari jenis-jenis amal zahirah. Wa amal iman fahuwal aqaidu al-batinah. Adapun iman, maka dia keyakinan-keyakinan yang ada di batin. Al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wa lumil akhir wa bil qadar. Baik, fadal Pak Ahmad dibaca berikutnya. Bismillah, wala syarihu rahimahullah ta'ala. Wa syaihu rahimahullahu huna qala, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Syu'batan. Wa hadha ya'ni bihi ismal imani al-ami alladhi yadkhulu fihi al-islamu. Di annal imana awsa'un minal islam. Awsa'u minal islam. Nah, jangan pakai tanwin. Wairumun sorif. Terus. Iya. Wal islamu ba'dul imani. Wa ahlul imani akhassu martabatan min ahlil islami. Di hadzal imani yashmalu al-islama wa ziyadatan. Wa bihadzal ma'na, wa li hadzal ma'na qala asy-syaikh rahimahullahu ta'ala wa huwa bin'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa minal ma'lumi anna awwala arkanil islami huwa syahadatu lillahi bitauhidi yak biqawli la ilaha illallah ma'a tawabi'in dhalika hadha ruknul awwalu. Fahuna adda qawli qawli apa qawli? Fahuna adda qawla la ilaha illallah. Fahuna adda qawla la ilaha illallah a'la syu'abil imani di annal imana yasmalul islami wa ziyad yasmalul islama. Oh ya, yasmalul islama wa ziyadatan. Wa hadha qad jaa mabniyan mubayyinan fil hadis sahihi alladhi rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman fa dzakara anna a'la syu'abil imani la ilaha illallah wa qawluhu syu'abun hadza tamsilu lil imani bisyajaratil lati laha syu'abun wa furu'un wa qad masala sallallahu alaihi wasallam bi ala syu'abi wa bi adana syu'abi wa masala bi syu'bati min syu'abi wa hadhihi salasul lati tazakaruha sallallahu alaihi wasallam mutanawwi'atan bal awwalu wa huwa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi hadza 'amalun wal haya'u syu'batun minal imani al haya'u 'amalul qalbi fa dzakara fi hadza qawlin la ilaha illallah wa hadza qawlu bil lisani wa la syakka annahu yatba'uhu i'tiqada bil janan dari fa'il yatba' ya fa'il dari yatba'uhu ya wala syakka annahu yatba'uhu i'tiqadu bil janan i'tiqadun bil janani wa dzakarul haya'u haya'a wa dzakarul haya'a aidan wa huwa 'amalu bil qalbi wa dzakara imatatul adza imatata masyaallah wa dzakara imatatul adza 'anil tariqi wa huwa 'amalul jawarihi fatamsiluhu sallallahu alaihi wasallam lidzalika li ajli ayyustadala likulli wahidin min hadhihi salasati likulli syu'batin min hadhihi syu'abi 'ala malan nadhairiha baik. Perhatikan dari mana? Wasyekhuna qol, syekh di sini mengatakan al iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu adalah bid'un wa sab'un. Bid'un apa itu apa sih bid'un? 3 sampai 9 atau 3 sampai 10. Jadi terjemahkannya gimana? Iman itu jangan 70 cabang. Tapi 70-an cabang. 70-an karena bid'un 3 sampai 9. Berarti 70-an. 70-an 73 sampai 79. Nah, syu'batan tamyiz. Ya, iman itu 70-an cabang. Wa hadza ya'ni bihi ismal iman al-'am. Ini yang beliau maksud di sini yaitu nama iman secara umum alladzi yadkhulu fihi al-islamu. Yang masuk juga di dalamnya berarti Islam. Karena tadi Islam disebutkan ya amal zahir. Kalau iman amal batin. Nah, namun ketika disebutkan 70-an sekian cabang, masuk juga amal zahir. Karena Nabi sebutkan di antaranya amal zahir, imaratul adza anit thariq, ya menyingkirkan gangguan dari jalan itu amal zahir. Nah, li'annal imana awsa'u minal islam, karena yang namanya iman itu lebih luas daripada Islam pembahasannya. Wal islam ba'dul iman ya, sedangkan Islam bagian dari iman. Makanya para ulama mengitlakan kalau disebutkan ana mu'min berarti sudah mencakup saya muslim ya. Ya, namun kalau sebutkan saya muslim belum tentu mu'min. Makanya Allah beri peringatkan kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, ketika mereka mengatakan qalu amanna, ya, kami beriman. Padahal mereka baru masuk Islam. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan pada mereka, kalian belum beriman. Ya. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Namun katakanlah kami baru berislam. Kenapa? Lamma yadkhul iman fi qulubikum. Iman yang hakiki belum masuk ke kalbu kalian, ke relung kalbu kalian. Ucapkan aja baru aslamna, kami baru berislam. Ya. Wa ahlul iman akhassu martabatan min ahlil islam. Dan orang yang beriman itu martabatnya lebih khusus tingkatannya daripada orang Islam. Orang yang berislam. Walihadal iman yashmalu al-islama wa ziyadatan. Maka berdasarkan iman ini berarti sudah mencakup juga Islam dan ziyadahnya. Ya, yang lebihnya tadi. Ya. Wa bihadal makna, berdasarkan makna ini. Walihadal makna qala, maka berdasarkan makna ini juga qala syekh, yaitu cakupan iman mencakup juga Islam. Inilah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Ya. Maka iman itu adalah 70-an sekian cabang. Fa'alaha, yang paling tingginya, qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ya. Wa minal ma'lum anna awwalul arkanil Islam huwa syahadatu lillahi bitauhid. Dan juga telah diketahui awal rukun Islam adalah syahadat la ilaha illallah dengan tauhid. Yaitu ucapan la ilaha illallah ma'a tawabi'i dhalik, disertai dengan tawabi'nya, tabi'-tabi'nya yang mengikutinya. Ya. Wa hadha ar-ruknu al-awwalu. Ini rukun yang pertama. Fahuna ada qaula la ilaha illallah, maka di sini Nabi SAW mengkategorikan ucapan la ilaha illallah itu sebagai a'la syu'abil iman, sebagai cabang iman yang paling tinggi. Li annal iman yasmalu al-islam wa ziyadatan, karena yang namanya iman itu mencakup Islam dan segala ziyadahnya, tambahannya. Ya. Wa hadha qad jaa'a mubayinan atau mubinan, boleh juga. Enaknya dibaca apa nih? Mubinan ya. Dan telah terdapat keterangan secara jelas fil hadis, ya, dalam sebuah hadis yang sahih alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu adalah 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha, maka yang paling afdalnya ialah qaulul la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya, imatatul adza anit thariqah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah cabang dari keimanan. Ya. Lihat di footnote. Oh, enggak ada ini. Cuman gini doang. Keterangan aja, referensi. Wa dzakara anna a'la syu'abil iman la ilaha illallah. Maka beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa qauluhu syu'ab, syu'ab jamak dari syu'bah. Hadza tamtsilun lil iman bi syajarah. Ini adalah perumpamaan dari Nabi terkait iman yang diserupakan dengan pohon. Allati laha syu'abun wa furu'un, yang punya cabang dan furu'. Ya. Ranting-ranting, cabang-cabang. Wa qad massala sallallahu alaihi wasallam bi a'la syu'ab, bi a'la syu'abi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan dengan cabang yang paling tinggi, wa bi adna syu'abi, dan juga dengan cabang yang paling rendah. Wa massala bi syu'batin minasy-syu'ab, beliau pun menyebutkan cabang di antara cabang-cabang. Wa hadhihi salasu allati dzakaraha, inilah tiga yang beliau sebutkan, itu mutanawiah, ya, beragam. Yang pertama hu al-awwal huwa a'laha qaulul la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendahnya, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Diperhatikan, menyingkirkan gangguan. Kalau kita parkir sembarangan, malah memberikan gangguan. Itu ajib itu. menyingkirkan gangguan dari jalan bagian dari iman. Ngapling-ngapling polisi tidur tergantung urf kesepakatan di situ. Kalau di situ dianggap mengganggu, yaitu memberikan gangguan. Namun kalau disepakati satu kompleks supaya enggak ngebut karena banyak anak-anak, ya mungkin maklum. Ya. Namun kalau parkir sembarangan, ngapling-ngapling jalanan umum, orang jadi keganggu. Nah, itu memberikan gangguan. Yang kadang buat hajatan jalanan ditutup. Ah. Ya. Apa naruh taruh banner? Apa? Banner ini apa? Kebuli yang kecil ini apa? Nah itu naikin sedikit lah. Itu informasi bagus. Itu. Nah ini yang kita maksud yang permanen ya. Yang jalanan umum dia kasih apa namanya? Udah kayak punya dia. Nah itu bahaya. Orang jadi susah lewat. Nah itu ribet ya kayak gitu. Ya. Hada amalun, ini amal. Walhaya'u syu'batun minal iman. Malu sebagai dari iman, alhaya'u amalul qalbi. Jadi lengkap itu semua. Nabi memberikan perumpamaan. Amal lisan, amal jawarih, amal qalbu. Pada qarafi hada qawli la ilallah, Nabi menyebutkan di hadis dalam sabda beliau la ilallah, hada qawlun bilisan. Ya, ini ucapan dengan lisan. Wala syakka annahu yatba'uhu i'tiqadun biljanan. Dan gak diragukan lagi bahwasanya ucapan lisan ini diikuti oleh keyakinan di kolbu. Wadakarul haya'ah, beliau juga menyebutkan malu. Aidan amalun bil qalb, amalan kolbu. Wadakarul imatotal adha anitarik wahuwa amalul jawareh. Beliau menyebutkan juga menyingkirkan gangguan dari jalan itu amal anggota badan. Fatam siluhu salam salam, maka perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW ini lidarika. Ayat terkait hal ini li ajli ayyustadalla likulli wahidin min hadhihi salasa likulli syu'batin min hadhihi syu'abil asy'abi ala nadhairiha. Ya. Supaya apa? Yustadall li ajli ayyustadalla, agar dijadikan dalil bagi masing-masing dari tiga komponen ini ya, bagi setiap cabang dari cabang-cabang iman tadi ala nadhairiha. Ya, sesuai dengan yang sepadanannya. Padanannya berarti sholat bagian dari iman, amal jawareh. Ya. Apalagi zakat, amal jawareh, zikir, iman, amal qol, amal lisan. Begitu. Husnudzon, iman. Kenapa? Karena itu amal qalb. Nah. Berarti begitu. Nah, maka nanti juga begitu demikian. Ada ternyata ucapan qalbu yang itu merusak iman berupa maksiat, maka iman rusak. Ada amalan jawarih yang merusak iman berupa maksiat, berzina, mencuri, iman rusak. Makanya para ulama mengatakan al iman yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dengan ketaatan izdada imanahu, ya, bertambah imannya. Dengan ketaatan zikir, sholat, ya, husnudzon, bertambah imannya. Sebaliknya ada maksiat, nyanyi, gibah, adu domba, berkurang imannya. Zina, iyadzan billah, mencuri, iyadzan billah, minum khamr, ini amal, amal ini amal jawarih, berkurang imannya. Amal kolbu sekarang, maksiat kolbu, suudzon, ya, hasad, berkurang imannya. Ya. Nah, kalau dia melakukan pembatal keislaman, apakah dari lisan, mencela agama, gimana? Imannya berkurang atau bertambah? Batal imannya. Ya. Dia ada amal melemparkan mushaf ke tong sampah. Gimana? Berkurang atau batal imannya? Batal. Ya, makanya para hadirin itu kebingungan ketika definisi iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Terus gimana dengan orang kayak model Ade Armando yang ucapannya ucapan pembatal keislaman semua. Imannya berkurang apa bertambah? Bingung dia jawabnya. Mau bilang batal berarti sama dong. Sama saya gitu kan. Batal imannya berarti sama. Berkurang. Loh, emangnya ucapan dia maksiat seperti zina gitu? Oh iya, itu pembatal keislaman. Ya dia berarti batal dong. Wah, enggak. Ntar dulu. Mesti tegakin hujah dulu. Ya udah tuh hujah belum tegak. Tahu deh itu kapan lah menurut versi ente. Padahal hujah tegak dengan Al-Qur'an. Hujah tegak dengan diutusnya Nabi. Adapun yang dimaksud tegakkan hujah oleh para ulama ditegakkan had, karena orang kafir itu orang yang murtad dihukum mati. Nah, dia sekarang tuh dia kan dianggap belum ditegakin hujah tuh. Ade Armando berarti sekarang dia masih beriman. Masih. Imannya batal enggak? Enggak, berkurang berarti. Bingung. Ya, saya berapa kali ajak dialog kayak begitu, rata-rata bingung. Dia bilang mau imannya berkurang, ini kan bukan maksiat. Mau bilang bertambah, dia yang murtad. Imannya bertambah, Ade Armando. Ente yang murtad berarti, bareng sama Ade Armando. Masa mengkategorikan pembatal keislaman sebagai ketaatan kalau dibilang imannya bertambah? Apa? Jadi gimana? Imannya berkurang apa bertambah nih? Ya. Dia ini ngasih sesajen untuk jin gitu. Ini kan amal ya? Amal apa tuh? Bukan cuma jawari, amal kolbu juga. Oh, iman kolbunya itu ada takzim, pengagungan dia, ada khauf, takut dia, roja, harapan dia, ada zul, perendahan diri dia, ada mahabbah, kecintaan dia. Itu yang berat di situ. Nah, belum lagi dia memberikan sesaji. Itu amal jawareh. Ya, taruhlah dia bisu. Ya, enggak ada amal qaul, ya enggak? Dia bisu. Nah, ada amal jawareh, ada amal qalbu. Dia taruh. Nah, ini orang ini nih, si bisu ini gimana nih? Imannya bertambah berkurang? Bingung itu para murji'ah. Bingung. Mau dibilang imannya bertambah, enggak mungkin. Imannya berkurang, ini kan bukan maksiat, bukan zina. Terus gimana? Ya, antara iman dan kafir. Kayak Mu'tazilah. Mu'tazilah begitu. Mengomentari pelaku dosa besar. Khawarij di dunia ini, ada orang melakukan dosa besar, dikafirkan oleh Khawarij. Kalau Murji'ah melihat pelaku dosa besar, tetap beriman. Mu'tazilah, enggak kafir, enggak beriman. Status quo. Mereka punya istilah apa? Fil manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar di dunia di satu kedudukan, di antara kedua kedudukan, antara kedudukan kafir dan mukmin. Namun di akhirat Mu'tazilah sepakat dengan Khawarij. Pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Murji'ah berpendapat pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat tetap beriman. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat tentang pelaku dosa besar di dunia dihukumi beriman, namun orang beriman nakis iman, yang berkurang imannya karena maksiat mengurangi iman. Di akhirat gimana? Tahta masyiatillah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memvonis pelaku dosa besar di akhirat pasti diampuni atau pasti diadab, namun dikatakan oleh Ahlussunnah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah adab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalaupun Allah adab, tidak mengekalkan adabnya. Itu akidah ahli sunnati wal Jamaah. Kalau Khawarij enggak kafir. Ya, karena Khawarij mengkafirkan dosa besar. Maka di antara akidah Khawarij adalah mengkafirkan dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku pembatal keislaman itu ahli sunnah bukan Khawarij, maka aneh, lucu, bodoh kali ketika ada orang yang mengkafirkan pembatal keislaman dicap Khawarij itu. Tidur waktu belajar tauhid itu. Ya? Dia enggak tahu definisi Khawarij itu apa. Nih, tiga asas Khawarij disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, ya. Yang kedua, melawan pemimpin muslim dengan senjata yang berhukum dengan hukum Allah. Ya, karena di masa salaf enggak ada pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah, enggak ada. Hatta al-Ma'mun, Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Jadi pemimpin antum di masa salaf itu enggak ada salafnya gitu. Berhukum dengan undang-undang setan Belanda itu enggak ada di salaf, itu enggak ada salafnya. Gak ada. Jadi jangan halu di masa salaf ada kali kayak pemimpin kita. Gak ada. Gak ada. Hatta yang kolbunya kolbu setan semisal Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Ya, menegakkan hak. Makmun-makmun yang berpendapat apa Al-Quran makhluk berhukum dengan hukum Allah. Ini ditegaskan oleh Ibn Taymiyah yang dikutip oleh murid beliau Ibn Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Seluruh hukam yang zalimun berhukum dengan hukum Allah di masa salaf. Gak ada yang gak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada, jangan bohong. Buktikan mana. Nah, dan gak pernah ada. Jadi pemimpin yang berhukum dengan undang-undang setan Belanda atau undang-undang setan Amerika atau undang-undang sekarang, itu gak ada salafnya sama sekali. Gak ada. Kalau ada yang bilang, wah, rekam ucapannya biar nanti kita publikasikan. Ya. Kalau ada yang bilang, ada kok, ada. Yuk, rekam. Karena gak pernah bakal ketemu. Ah, itu lain lagi kan? Ah, lain lagi. Jadi demikian. Nah, ini asas yang kedua. Memelawan pemerintah yang muslim. Ya. Yang sah, yang berhukum dengan hukum Allah. Karena kan Nabi ya sendiri yang mengikat. Kita mesti dengar dan taat pemimpin muslim. Di dua kali riwayat di Sahih Muslim, apa kata Rasulullah? Ma aqamu kitab Allah. Selama mereka menegakkan kitab Allah. Ya. Dan riwayat-riwayat yang lain. Jangan cuma taunya budak Habasyi itu aja. Ini budak Habasyinya. Ya. Yang hidungnya kepotong, diangkat jadi pemimpinnya. Itu berhukum dengan hukum Allah. Itu mutlak. Ya. Nah, kalau enggak berhukum dengan hukum Allah kayak sekarang gimana? Ya. Ya, ketaatannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama hanya pada perkara-perkara yang maslahat umum. Ya. Maslahat umum, lampu merah kita taati, apalagi pakai helm, itu maslahat umum. Ya. Adapun mereka dianggap sebagai ya ulil apa namanya? Amirul Mukminin segala macam, enggak ada kata Syekh bin Baz di Subul Salam. Yang disebut Amirul Mukminin segala macam kayak gitu, yang disebut ulil amri disebutkan ya di Fathul Qadir oleh ya Asy-Syaukani. Itu hanyalah yang berhukum dengan hukum Allah. Ini mesti jujur. Apa? Dicap khawarij pulang kampung lagi pergi PPKM. Itu biasanya memang kalangan itu begitu seperti itu. Ya. Ini karena halu ini ya. Halu. Halunya apa? Puncak gitu ya. Karena akar permasalahannya itu menyamakan pemimpin yang berhukum dengan undang-undang iblis Belanda ya, disamakan dengan pemimpin para salaf yang berhukum dengan hukum Allah. Hatarolah Hajjaj sekalipun. Hajjaj ya lebih mulia, saya katakan begitu. Kalau ada yang bilang pemimpinmu tidak sezolim Hajjaj, halu, terbalik, Hajjaj tidak sezolim pemimpinmu, gitu. Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Hajjaj gak pernah tuh miara buzzer model Abu Janda, gak ada. Ya, gak ada. Masa buzzer dipiara, buzzernya aja kafir, apalagi yang miara. Si Abu Janda itu, apalagi yang miara. Ya, jangan halu. Hajjaj menegakkan kitabullah. Coba pemimpin antum, ini final, harga mati. Siapa itu yang harga mati? Quran, kalau Quran sunnah? Bukan. Undang-undang setan Belandanya. Undang-undang setan Belanda, final harga mati. Siapa yang mau ganti? Kita gebuk, kita lawan. Oh, itu apa itu? Hah? Paham gak? Bagaimana keadaan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Orang yang mengatakan hukum yang kami terapkan selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, itu ijma' murtad dia. Yang kedua, yang mengatakan hukum Allah baik, hukum selain Allah baik juga, makanya kami terapkan hukum selain Allah, murtad ijma' juga. Yang ketiga, ini disebutkan oleh Syekh bin Baz, di Subuh Salam dan di fatwa-fatwa beliau yang lainnya. Hukum Allah terbaik, hukum Allah terbaik, hukum selain Allah buruk, namun boleh-boleh saja kami berhukum dengan selain hukum Allah. Kata ulama ini murtad juga karena dia menghalalkan yang haram. Coba yang kayak gini aja murtad, gimana yang keempat? Ya, ada lagi pilihan oleh Syekh bin Baz, namun ini diingkari oleh para ulama yang lain, termasuk oleh guru beliau, ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh di kitab Tahkimul Qawanin, Syekh Al-Gunaiman, ya, mertua dari Syekh Abdul Razak dan para ulama yang lain. Syekh bin Baz berpendapat yang keempat nih, tapi ini berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Yang keempat itu yang kafir nih, kafir Asghar. Apa itu? Yaitu yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan mengatakan hukum Allah yang terbaik, hukum yang diterapkan buruk dan dia enggak boleh. Kalau yang tadi yang ketiga kan boleh, kufur. Dia mengatakan enggak boleh, cuman karena faktor politik segala macam baru dia kafir Asghar. Namun orang-orang ulama yang lain enggak, ini tetap kufur. Kenapa? Karena yang berhukum dengan selain hukum Allah berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kafir yang tidak mengkafirkan itu fil qadaya. Itu pada kasuistik aja. Bukan pada keseluruhan. Misal di Saudi Arabia itu terapin hukum Allah asasnya. Terkadang si Muhammad bin Salman berhukum dengan Amerika, berhukum dengan undang-undang Perancis. Itu kufrun duna kufrin. Ya. Bukan yang keseluruhannya itu selain hukum Allah. Nah, namun kata Syekh bin Baz yang kayak gini kufur Asghar, tapi dengan keyakinan dia hukum yang Allah, hukum Allah yang terbaik. Pemimpin antum di mana coba? Jujur aja. Enggak usah ya. Jujur aja kayak gitu. Enggak usah dibela-bela lah. Mau ngapain? Kita ngebela, apalagi kita suarakan, memangnya kita enggak dihisab di sisi Allah itu. Ya? Baik. Mau ngapain yang kayak gitu dibela-bela? Ya kan, oh kalau gitu pemerintah kita boleh kita lawan. Lah, apa keharusannya kita menyatakan pemerintah ini misalkan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, memangnya mesti dilawan? Gak bisa. Karena melawan itu mesti terpenuhi syarat. Syaratnya apa disebutkan oleh fuqaha? Gak boleh timbul kemudorotan, ya, mafsadat yang lebih besar daripada bertahan di bawah kepemimpinan yang zalim. Ini, perhatikan tuh. Kalau berontak, ada mafsadat. Bertahan di bawah kepemimpinan dia, ada mafsadat. Mana mafsadat yang lebih besar? Mafsadat berontak. Kalau begitu enggak boleh. Ya. Syarat berikutnya apa? Mesti ada kekuatan yang bisa menggulingkan dia. Enggak boleh ada kemungkinan aja, enggak bisa. Kalau enggak ada kekuatan enggak boleh. Makanya ketika kita katakan pemimpin enggak berhukum dengan selain hukum Allah, oh berarti ente ngelawan dong. Lah, itu lawazim batil. Ya. Lazimul qaul laisa bil qaul. Emang ini kelaziman batil. Sekalian aja bilang tuh di sama salafi-salafi di Eropa. Tanya, itu si Macron, salafi Prancis, ulil amri bukan? Bukan, kafir bukan? Kafir, oh berarti ente lawan dong? Ya enggak ada maslahat. Ya, ada maslahat. Paham enggak di sini? Ada maslahatnya. Tapi barakallahu fikum. Jadi yang selama, yang sekarang, nah? Coba ukur aja pak. Yang selamat itu yang kata Syekh bin Baz, nggak selamat sih, kafir Asghar. Ya, Syekh bin Baz punya ungkapan sendiri di Subuh Salam, togut Asghar. Jadi kalau setiap pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah, namanya togut. Tiga togut akbar, satu togut Asghar. Ya, jadi kalau itu jangan alergi sama togut. Ini kebanyakan memang orang-orang ini alergi sama kalimat togut. Ketika sebut pemerintah togut, oh ini takfiri, khawarij. Ini bodoh mereka itu. Ya. Nanti kalau disebutin, nih Syekh bin Baz fatwa begini. Ah, bingung lagi. Syekh bin Baz mengatakan, yang tadi yang keempat, itu togut Asghar. Di mana ini? Di Subulus Salam. Ya, togut Asghar. Togut Asghar itu apa? Itu yang keempat tadi. Yang menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum yang dia terapkan jelek, dan dia berkeyakinan gak boleh berhukum dengan hukum togut tadi, dan dia togut Asghar. Namun Syekh bin Baz ini dibantah, Pertama, guru beliau sendiri Syekh Muhammad bin Ibrahim di Tahkimul Qawanin, juga Syekh Al-Gunaiman dan para ulama yang lain mengatakan yang keempat ini pun tetap murtad. Kapan enggak murtad? Hadis Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kafir yang tidak mengkafirkan, itu pada masalah kasuistik yang tadi saya sebutin. Bin Salman menghukumnya asasnya adalah kitabullah wa sunnati rasulillah. Pada kasus kasuistik terkadang diberhukum dengan selain hukum Allah. Maka diitulah yang kufrun duna kufrin. Ya. Namun kalau kata Syekh bin Bas, enggak. Pada semuanya selama dia meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum yang diterapkan jelek. Ini pendapat Syekh bin Bas juga dibantah oleh murid beliau, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ya. Juga oleh Syekh guru beliau, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, di kitab Tahkimul Qawanin. Tahkimul Qawanin kita bacain. Cuman kan teman-teman ini enggak kenal tuh, subul salam aja enggak tahu. Tahkimul Qawanin enggak tahu. Taunya buku-buku Ibrahim Ruhaili aja sama buku-buku Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu doang. Sekarang satu lagi itu siapa? Royis itu. Ya. Ya, tahu antum baru tuh Syekhnya Royis yang mengatakan kalau pemimpin kita berzina di televisi enggak boleh ingkari. Itu kayaknya. Ya, gulu. Kacau itu memang. Ya. La ilaha illallah. Ya, yang sudah ditahdir oleh para ulama yang kemarin itu, yang link yang kita berikan, yang mengatakan bahwasanya, ya, orang yang berzina nggak belum tentu disebut fasik, perbuatannya fasik, orangnya belum tentu disebut fasik. Ini ajib ini. Ini ceritanya mau ngaitin nanti ntar. Orang yang melakukan kekafiran belum tentu kafir, perbuatannya kafir. Ya gitu nanti. Terus dikaitin azani, kata dia, pezina itu belum tentu fasik. Lah, orang pezina di masyarakat kita udah fasik. Ya, ada pelacur, udah dicap apa? Pelacur, perek, udah jelek semua, fasik, udah. Walaupun orang awam nggak tahu ungkapan fasik, dia taunya jelek aja, udah paham. Kok bisa dibilang pelaku pezina belum tentu fasik? Perbuatannya zina. Ini ceritanya mau ngait-ngaitin nanti. Ya, kuburiun, perbuatannya kufur, orangnya belum tentu kufur, gitu. Kita tahu ujungnya. Nah, cuman dasar bablas kayak begitu. Ya, bablas dia pezina belum tentu fasik, perbuatannya zina, perbuatannya fasik, pelakunya belum tentu fasik. La ilaha illallah. Ini betul-betul ainul irja. Iman itu menurut Murji apa? Ya udah konstan, mau maksiat apa kayak tetap beriman. Inilah intinya irja. Ini bahayanya. Dan yang kayak gini nih yang dipasarin sama teman-teman ini sekarang. Ya. Buku-bukunya Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Ali Hasan Ar-Royis, inilah yang dipasarin. Sementara buku-buku A'immatud Da'wah mana ada? Tahkimul Qawanin kita pernah daurohin, kita ajak orang bingung buku apaan tuh. Subul Salam kita pernah kaji di Tambun selesai, bingung apa? Ya. Baru buku Syekh bin Bas. Ya. Bingung. Ntar giliran ternyata beda sama apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Hasan, Syekh Ibrahim Ruhaili Ar-Royis, oh itu mungkin maksud Syekh bin Bas bukan begini, begitu. Ajib. Mau ditahrif kalimat Syekh bin Bas. Murid-murid Syekh bin Bas masih hidup. Ya. Masih hidup murid-murid Syekh bin Bas. Enggak ada yang memahami seperti pemahaman dia. Salah satu murid Syekh bin Bas, Syekh ya, Al-Ajami. Beliaulah yang mengumpulkan fatwa-fatwa Syekh bin Bas terkait udzur bil jahal. Ya. Diterjemahin sama teman kita dan saya jadi editornya. Kita minta izin ke penulis murid Syekh bin Bas, boleh enggak kita terjemahin? Boleh. Tiba-tiba setelah kita bacain kajiannya, terjemahin, ada yang sok tahu maksud Syekh bin Bas bukan begitu. Ya udah coba maksud Syekh bin Bas apa? Rekam suara yang pakai bahasa Arab, kita mau kasih ke murid Syekh bin Bas. Ini Syekh Al-Ajami berpuluh-puluh tahun ngaji sama Syekh bin Bas. Ente hidung Syekh bin Bas ini belum pernah lihat, bisa tahu maksud Syekh bin Bas kayak apa? Ajib. Gak tau malu. Makanya setiap ada orang yang ngomong kayak begitu, saya tantang, ayo rekam mana usapan antum, saya mau kirim ke murid Syekh bin Bas. Gak berani sampai hari ini. Ya, cuman ngomongnya gitu aja, mereka gak paham kalimat Syekh bin Bas. Yaudah kalau gak paham apa, yang benar yang mana? Ayo. Nih Syekh bin Bas ngomong begini nih, orang awam boleh ngapirin. Tuh, ayo. Itu yang mau apa? Maksud Syekh bin Bas apa? Kata Syekh bin Baz, selama orang awam itu tahu dia ini adalah pembatal keislaman, ya kafirin. Apa yang memberatkan? Syekh bin Baz bilang, ditanya, "Saya ada orang menyembah kubur. Gimana sih? Boleh diajarin?" Tuh, yukaffar wa yu'allam, summa yu'allam. Dikafirkan dia baru diajarin. Kalau mereka kan diajarin dulu, itu pun enggak dikafirin juga. Enggak ada. Setelah diajarin, orang yang masih ngotot, oh masih ada syubhat. Ya udah kan. Syubhatnya belum hilang. Ya enggak kafir-kafir. Enggak ada yang kafir di dunia ini, udah. Selesai. Ya. Dan ajaibnya uzur-uzur begitu hanya diberikan kepada para penista, misal Abu Janda Adi Armando. Kalau kayak Pak Yusuf bilang Abu Janda kafir, langsung oh khawarij, enggak ada uzur tuh. Enggak ada tuh uzur apa kayak syubhat, kayak jahil, kayak apa, kayak enggak ada. Allah musta'an. Ya. Pak Yusuf, tafadhal dibaca. Bismillah, qala rahimahu ta'ala wa istadallu bi kalimati tauhid bi qawli la ilaha illallah 'ala su'abil qawliyati. Wa istadallu bi imatatil ada 'ani tariqi bis su'abil amaliyati 'amalul jawarihi. Wa istadallu bi dhikril haya'i 'ala su'abil qalbiyati. Bi dhikrihi al haya'a, maf'ul dari dhikr. Bidikrihi al-haya'a ala su'abil qalbiyati. Wahada min ablagi ma yakunu minat tasbihi wa tamsili. Lianna tanwi'a kama nawwa'a sallallahu alaihi wasallama yaj'alu an-nadhira yu'adda hadha alladhi yaj'alu an-nadhiru. Yaj'alu an-nadhiru yu'adda hadha alladhi dhukira ila amsal yu'addi hadha alladhi dhukira ila amsali tamasiliha. Yaj'alu an-nadhiru ya, bukan an-nadhiru ya. An-nadhiru yu'addi. Yaj'alu an-nadhiru yu'addi hadha alladhi dhukira ila amsali tamasiliha kasiratin. Walihada al-ulama'u talafu fi syu'abil imani bi'addiha. Addaha jama'atun wasannafu fiha musannafatin kama sonafu. Kama sonnafa al-Halimi. Wahuwa Syaikhul Baihaqi kitabahu al-minhaju fi syu'abil imani. Wahuwa matsbu'un wa talahu ala tartibihi wa ala naskihi al-Baihaqi. Wa ala nasakihi al-Baihaqi. Muwassi'an da'iman bil adillati fi kitabihi syu'bul imani wa nahwu dhalika adduha ala syu'abul iman, bukan syu'bul, syu'ab. Syu'abul imani wa nahwu dhalika adduha ala ijtihadin minhum. Wa hadha al-ijtihadu yakhtalifu fihi al-ulama'u. Faminhum min ba'di wa minhum man ba'di. Wa minhum man ya'uddu. Wa minhum man ya'uddu khisalan min syu'abil imani. Wa minhum man ya'uddu ukhra. Wa sababu dhalika ijtihaduhum fi qiyasin malam yudkaru ala ma dhukira. Ala qiyasi malam yudkar. Malam yudkar ala ma dhukira. Wa fayaj'alu ba'dan minha qawliyatan. Wa yaj'aluna ba'dan minha amaliyatan. wa yaj'aluna ba'dan minha li'ibadatul qalbi li'ibadatul qalbi li ibadatil qalbi wa hum yuqsimunaha wa hum yuqsimunaha fi fil ghalibi asalasan. Baik. Hasbuk. Wa fayustadallu, maka dijadikan dalil bi kalimat tauhid bi qauli la ilaha illallah ala syu'abil qauliyah. Jadikan dalil ya, ucapan la ilaha illallah itu atas bagian iman apa? Cabang ucapan. Istadallu bi imatatil adha an at-tariq bi syu'ab al-amaliyah. Dijadikan dalil menyingkirkan gangguan dari jalan itu dengan cabang amaliyah, itu dijadikan dalil sebagai amal jawari. Nah, dijadikan dalil dengan penyebutan al-haya ala syu'abil qalbiyah. Ya. Wa hadha min ablagi ma yakunu min at-tashbih wa tamtsil. Dan ini adalah di antara yang paling mendalam ya, dari permisalan, dari penyebutan contoh yang paling kuat, yang paling bagus, yang paling mendalam. Li'anna tanwi'a kama nawwa asal salam, karena ragam ini semua sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Nabi SAW ya, dengan ragam-ragam tadi, ya ja'alu an-nadhira, maka hal ini akan menjadikan orang yang memperhatikan kita ini ya, orang-orang yang mendengar sabda beliau itu akan yu'addi hadzal ladzi dzukira ila amsali tamatsiliha katsiratan. Itu akan menjadikan orang yang ya memperhatikan itu akan yu'addi, apa sih yu'addi ini? Mengkategorikan dari apa yang beliau sebutkan, ucapan iman, apa namanya? Ucapan la'ilah, malu, menyingkirkan gangguan, apa yang beliau sebutkan dari contoh-contoh itu ya menjadi yang banyak nanti, yang semisal-semisalnya, oh berarti kita juga akan menganggap bahwa yang semisal dengan apa namanya, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu akan kita kategorikan juga sebagai keimanan ya. Amalan kolbu yang lain iman, amal jawarih yang lain itu dianggap juga sebagai iman. Walihada al-ulama ikhtalafu fi syu'abil iman bi'addiha. Oleh karena itu para ulama mereka berselisih pendapat tentang cabang-cabang keimanan itu dengan apa namanya, jumlah-jumlahnya. Ada jama'atun, sekelompok jama' dari kalangan para ulama itu membilangnya, dan mereka menulis ya dalam permasalahan ini musannafatin, berbagai karya kitab, sebagaimana ditulis oleh Al-Halimi yang beliau adalah gurunya Imam Al-Baihaqi. Kitab beliau Minhaj fi Syu'abil Iman wa huwa matbu'un, kitab ini sudah dicetak ya. Wa talaha ala tartibihi wa ala nasakhihi Al-Baihaqi. Ya. Beliau di sini membacanya, arti menulisnya sesuai dengan tartibnya, urutannya berdasarkan apa yang dinasakh oleh Baihaqi. Ya, apa yang sudah disistematiskan oleh Baihaqi. Muwassa'an, yang di situ beliau muwassa', apa artinya? Apa namanya? Berluas-luas di situ dalam memberi, dalam pembahasan. Dia iman selalu bil adillati fi kitabih, dengan dalil-dalil di kitabnya Syu'abul Iman. Wa nahu dzalik adduha ala ijtihadin. Dan yang lainnya para ulama mereka mengkategorikan iman itu ya, tingkatan-tingkatannya berdasarkan ijtihad dari mereka. Dua hadzal ijtihad, dan ijtihad ini yakhtalifu fihi ulama. Para ulama berselisih sini, di antara mereka ada yang menganggapnya bagian dari cabang-cabang keimanan, di antara ada yang menganggap yang lainnya. Sebabnya adalah ijtihad mereka dalam menganalogikan, mengkiaskan apa yang tidak disebutkan dari hadis tadi yang telah disebutkan. Ya. Fa ja'alu ba'dan minha qauliyatan, sebagian ulama menjadikannya sebagai qauliyah, sebagian lagi menjadikan sebagai amaliyah, sebagian yang lagi menjadikan itu sebagai ibadat qalbu, dan mereka membaginya kebanyakan menjadi tiga bagian. Nah, Syekh Jumakir, fadhal. Qala rahimallahu taala fayaj'alu fayaj'aluna lil qawliyati nahwan min 25 syu'batan wa yaj'aluna lil amaliyati nahwan min 25 syu'batan wa yaj'aluna li a'malil qulubi nahwan min 27 aw 25 syu'batan wa yaziduna wa yanqusuna. Al maqsudu anna hadha ijtihadun minal ulama'i, lakinna hadha tamthila yadullu ala ma dhakartu laka min isti'abihi lil aqwali wal wa a'malil jawarihi wa a'malil qulubi. Idan fayadkhulu fi hadhihi syu'abi syu'abil islami iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wal hajju wal jihadu wal ghuslu wa taharatu wa nahu dhalika wal a'malul ijtima'iyyatu allati umira biha kasilatil arhami wa birril walidaini ila akhirih. Wa yadkhulu fiha a'malul qulubi min al-khashyati wal inabati wal haya'i wal mahabbati war raja'i wal khawfi war rahabi war raghabi ila akhiri hadhihi al-amthilati. Faqulu hadhihi min al-imani wa dalilu dhalika ma sabaqa min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini. Nah. Baik. Mereka menjadikannya para ulama itu bagi kauliyat ucapan semisal 25 cabang. Kan tadi 70-an ya? 25. Nanti mereka hitung-hitung itu. Al-Baihaqi punya kitab tuh, itu Syu'abul Iman. Dan mereka juga mengkategorikan amaliyah itu sekitar 25 cabang. Dan mereka menjadikan amal qalbu itu juga sekitar 27 cabang atau 25 cabang. Berarti 25 kali 3 75. Nah, itu udah selaras. Kan tadi saya sebut bid'un wasab'un 70-an. Karena bid'un 3 sampai 9. Ya. Yaziduna wa yanqusun. Ya. Mereka menambahkannya dan menguranginya. Baik, al-maqsudnya apa? Anna hadha ijtihad, anna hadha ijtihadun, anna hadha ijtihadun minal ulama. Bahwa ini semua pembagian ini adalah ijtihad dari ulama. Namun contoh ini menunjukkan atas apa yang saya sebutkan pada Anda, minasti'abihi lil aqwal, bahwa kandungan iman itu ada pada aqwal, a'mal jawarih dan a'mal qulub. Idan kalau begitu, fa yadkhulu fi hadhihi syu'abil Islam, maka kalau begitu masuk juga dalam cabang ini, yaitu cabang Islam, kebagian iman. Semisal apa? Iqamatus shalah, itauz zakah, shaum Ramadan, haji, jihad, al-ghusl, mandi janabah, taharah, menahu dzalik dan semisalnya. Dan juga masuk juga ke dalam iman amal-amal ijtima'iyah yang kita diperintahkan melaksanakannya, semisal silaturahmi, berbakti pada orang tua dan yang lainnya. Yadkhulu fiha a'malul qulub, bahkan masuk juga ke dalam kategori iman amal-amal qalbu, semisal khasyah, takut pada Allah, inabah, kembali pada Allah, haya, malu, mahabbah, cinta pada Allah, raja, khauf, takut harap, wa rahba wa raghab ila akhir, takut harap juga dan semisalnya, ya, ila akhiri hadhil amsilah dan yang lainnya. Fa kullu hadhihi minal iman, semuanya ini masuk bagian dari iman. Wa dalilu dhalika, dalil hal tersebut ialah ma sabaqa min hadisi Abi Hurairah fi sahihain. Ya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, sallallahu alaihi